Alhamdulillah kita sekarang tiba di pondok pesantrennya Gus Bahauddin Nur Salim. Beliau adalah pimpinan daripada pondok pesantren Al-Quran Narukan Rembang. Ya, kita nanti turun. Pondok pesantren saya. Nah, ini sahabat adalah majelis di mana para santri-santrinya Gus Baha belajar. Ini pemandangan yang bisa kita lihat. Begitu indah, begitu asri, Masya Allah. Ini adalah salah satu halaman yang bisa kita lihat ketika kita pertama kali memasuki pondok pesantrennya Gus Baha. Nah, ini suasana pagi ya, jadi pada sepi. Karena di pagi hari, para santri-santri itu pada tidur setelah salat subuh jam 6 lebih. Karena mereka di tengah malam begadang menghafal Al-Quran. Tapi tidak semuanya santri. Ada juga yang malamnya tidur tapi pagi-paginya bangun. Tergantung pilihan mereka. Karena di sini adalah pondok pesantren tahfidz. Jadi pondok pesantren tahfidz itu biasanya mereka pada begadang karena di malam hari itu adalah salah satu waktu yang paling terbaik buat seseorang yang ingin menghafal Al-Quran atau menghafal hadis, menghafal kitab-kitab lain seperti Fathul Mu'in, seperti Alfiyah, dan pola hafalan ilmu nahu seperti Jurumiyah, Imriti, bahkan sampai Alfiyah sahabat. Nah, ini adalah lokasi Asrama Putra dua lantai yang mana sebagian masih dalam tahap pembangunan. Kita doakan mudah-mudahan dilancarkan rezeki dan juga hal lain yang bisa membantu daripada kelancaran pembangunan di pondok pesantren Al-Quran Narukan ini. Nah, ini adik saya sahabat. Nah, lagi bergaya. Nah, itu yang di sana warna putih. Nah, ini ya. Ini adalah rumahnya atau dalamnya Gus Baha. Subhanallah. Jadi beliau itu adalah seorang ulama besar, seorang pakar sir, pakar hadis dan kitab-kitab agama yang mana beliau hidup dalam kesederhanaan. Nah, ini kita akan menuju ke belakang, ke tempat di mana para santri akan melaksanakan masak-masak atau juga mandi. Jadi tempat di mana mereka beristirahat, bercanda sambil memasak. Nah, ini adalah makam daripada ayahanda Gus Baha. Ini adalah pemandangan di mana kita bisa melihat garasi mobil Gus Baha. Nah, itu adalah mobil yang biasa digunakan transportasi Gus Baha ketika beliau dakwah di luar pondok. Begitu indah di tengah-tengah kota Narukan yang agak panas sahabat. Nah, itu kita bisa lihat pembangunan-pembangunan yang belum beres ya sahabat.